pagi di sudut bumimu. Ku ingin selalu dekat di sisimu. Biarkan ku tumbuh mimpiku. Tapi diri lemah ini tak berdaya. Juwita hati senyumlah karena senyumanmu. Peripu lara, pedih-pedih. Senyummu manis seindah bulan dan bintang pagi di sudut bibirmu. Ku ingin selalu dekat di sisimu. Biarkan ku tunggu mimpiku. Biarkan ku tumbuh mimpiku.